السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. معاشر الحبايب المحترمين، معاشر العلماء الأعزاء، معاشر المسلمين رحمكم الله. الحمد لله sewaktu kita berada di majelis, di kegiatan, di amalan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka tingkatkanlah syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Keberadaan kita di tempat ini tidak lain suatu nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, hidayah yang Allah berikan kepada kita. Mengingat bahwa kita tidak sampai ke tempat ini, berada di majelis ini, dimudahkan, digerakkan, tidak lain semua itu karena karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Bitaufiqihi saral muti'u yuti'uhu. Karena taufik hidayah Allah inilah kita dapat mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah suatu nikmat yang bukan jabatan, bukan dari kenikmatan dunia. Kenikmatan yang kita dapati sekarang ini bukan saja di dunia, bahkan khususnya besok di akhirat. Amin ya Allah. Besok di akhirat inilah kalau kita ingin melihat potret kita, foto kita besok di akhirat di mana, lihatlah bagaimana kita di dunia berada. Insya Allah keberadaan kita di majlis yang mulia ini bersama orang-orang yang soleh ini merupakan satu gambaran kita besok di akhirat bersama mereka. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan kepada kita, i'malu, silakan kalian berbuat apapun di dunia ini. Mau hadir di majlis orang baik ataukah kau akan jauh, akan senang dengan salafun saleh ataukah kau tidak akan berada di barisannya. Silakan lakukan. Tapi ingat kata Rasulullah, fakullun muyassarun lima khuliqalah, setiap orang digampangkan, dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Kalau memang dia diciptakan sebagai penduduk surga Allah, maka dia akan dekat dengan orang-orang yang sebagai penduduk surga Allah. Merekalah para awliya Allah, merekalah orang-orang soleh. Namun naudzubillah min dzalik, kalau memang nanti ditempatkan di azab Allah, di neraka, maka dia akan senang kepada orang-orang ahli neraka. Ambillah satu ibrah, ambillah satu pelajaran, bagaimana dalam kehidupan kita yang sekali ini kita bisa menempatkan diri kita di mana. Sadari akan hal ini. Apalagi tadi kita dengarkan bagaimana salafun salih, amalan-amalannya yang dipegangnya, yang dibacanya, kesenangannya tidak lepas dari kitab Ihya Ulumuddin yang hakikatnya dikatakan oleh Habib Ahmad bin Hasan al-Attas, salaf kita dari perhatiannya kepada keturunannya, anak-anaknya, ingin membuat satu kitab menjadi pegangannya. Namun tidak lama datanglah kitab Ihya Ulumuddin, dibaca, dikaji, maka didapati tepat apa yang sudah dilakukan yang ada dalam kitab Ihya Ulumuddin, itulah yang dikehendaki oleh mereka. Sehingga akhirnya lihat pujian-pujian tentang kitab Ihya Ulumuddin, insyaallah kita ikut mendapatkan keberkahannya, ikut berada dalam barisannya, ikut bersama mereka-mereka yang telah sukses dalam kehidupannya. Kita masih ada umur, masih ada sisa waktu, entah bagaimana nasib kita di akhir umur kita. Karena jaminan kita masuk surga nanti bukan iman Islam yang ada di dada kita sekarang ini, tidak. Belum tentu. Yang menentukan nasib kita besok di saat-saat terakhir, apakah kita masih muslim atau tidak? Apakah kita masih tetap di garis salaf kita atau tidak? Apakah terbawa ke sana kemari atau tidak? Ini yang ditakutkan. Allah sudah menegaskan kepada kita, wala tamutunna illa wa antum. Wala tamutunna. Kematian itu, bagaimana keadaan kita pada saat itu? Masihkah iman Islam kita sebagaimana Islam iman yang ada di salafun salih? Ataukah kita sudah berubah ke sana kemari? Ingati akan hal ini. Hati orang bisa berubah-ubah. Dulu baik, bisa-bisa pada akhir umurnya bejat. Bisa-bisa dulu rusak, pada akhir umurnya menjadi orang baik. Doa Rasulullah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Minta kepada Allah ditetapkan agar kita berada dalam agama Allah, agama Rasulullah, agamanya yang dibawa oleh salafun saleh. Kita tidak ingin tempat besok di akhirat, sekalipun di sana ada para wali-wali, ada wali-wali, di sana ada para wali, ada kelompok, ada kelompok. Kita tidak ingin kecuali berada dalam kelompok salafun saleh. Amin ya Allah. Man jimaluh ma'uh ma'hu ilal ghair murjil. Kalau kita sudah punya kendaraan mercy, kendaraan yang sangat baik, jalan yang sangat lurus mendekatkan diri kepada Allah, apakah kita akan ambil jalan yang lain? Punya mercy mau naik sepeda motor, punya mobil yang sangat bagus mau pakai sepeda? Tidak, tidak. Kita tidak akan mengutamakan salaf kita lebih daripada yang lainnya. Jadi pegangan kita, kita hidup di akhir zaman, godaan begitu banyak, rayuan begitu banyak, fitnah begitu banyak. Orang yang beruntung adalah yang menjadikan salafnya nasfa'ainnya ada di depan kita. Apa yang dilakukan oleh Habib Abdullah Haddad itu peganganku. Apa yang dilakukan oleh Habib Rahman Segab itu ajaranku. Apa yang dipegang oleh Habib Marbara, apa yang dilakukan oleh semua salaf kita, itulah menjadi pegangan kita. Sehingga kita insya Allah tidak putus hubungan dengan mereka. Dibangkitkan bersama mereka, masuk surga bersama mereka dengan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pegangi erat-erat. Ngeri keadaan yang ditakutkan oleh Rasulullah sudah timbul, dan banyak sudah timbul. Terus mereka merongrong agama kita. Kalau orang ada berbicara masalah ekonomi, berbicara masalah politik, berbicara masalah yang kaitannya duniawi, masih mending, masih ringan kalau musibah itu terkena daripada kita. Kalau terkena pun, tak hanya sewaktu berada di dunia. Tapi ingatlah, kalau sudah musibah itu terkena agama kita, kalau sampai keyakinan kita rusak, kalau sampai akhlak kita rusak, kalau sampai berada di jalan yang lain, na'udzubillah min dzalik, efeknya besok di akhirat. Besok di akhirat. Bayangkan kalau kau besok di akhirat tidak diakui oleh Siti Fatimah Zahra, tidak diakui oleh Faqihil Muqaddam, tidak diakui oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. doktrin diri kita, kuatkan keimanan kita, keyakinan kita bahwa tidak ada di dunia ini ma'afil bariyati kamahum, tidak ada. Bahkan Habib Ali bin Syahab mengatakan wala fil barzakh kamahum, sekalipun di alam barzakh tidak ada seperti mereka. Pegangi, jaga diri kita, sungguh mengerikan. Banyak-banyak bahaya menimpa agama kita. Jangan pilih kecuali salaf kita saleh. Lihatlah keadaan yang ada. Bukan saja dari setan dan iblisnya, bukan saja dari orang-orang salibisnya, orientalisnya, zionisnya, semua merongrong kita. Bahkan dari dalam sendiri, ulama yang kita tahu sebagai pegangan kita, warasatul anbiya, surujul ummah, kita akan ikuti. Nabi katakan akan ada nanti ulama yang su, Nabi yang mengatakannya, dai mengajak kita ke jalan Allah, tapi akan datang nanti dai yang mengajak ke neraka jahanam. Ngeri, mengerikan. Kelihatannya benar, justru itu yang sesat. Yang disalahkan, yang dikatakan sesat, justru itu yang benar. Ini zaman-zaman sangat menakutkan. Lihat, tidak sedikit yang mencaci Imam Ghazali, menghina Imam Ghazali, bahkan dikatakan dia tidak mengerti hadis. Banyak hadisnya yang dhaif, banyak hadisnya. Ya Allah, anak kemarin, kalau kau memang betul-betul mengerti ilmu mustalahul hadis, kau tahu sejarah wa ta'adil, bagaimana kau dengan Imam Nawawi, beliaulah menjadi rujukan kita, dan beliau memuji kita, Ihya Ulumuddin. Cukup hujjah. Tolong, jangan biarkan kota kita, setiap orang siapapun, tekad bulat untuk membela apa yang dibawakan oleh salafun as-saleh. Datang manusia-manusia semacam itu masuk ke kota kita, buka dada kita. Kapan kita akan menyenangkan salafun as-saleh? Buktikan dengan perjuangan kita. Ini keadaan sangat mengerikan. Bahkan kalau kita lihat yang paling diharapkan untuk masa depan kita, tidak lain mereka-mereka yang duduk di pesantren. Bangga sewaktu melihat ada pesantren, lagi-lagi pesantren, insya Allah sangat menyenangkan. Saya ceritakan suatu kejadian yang saya tidak lupakan. Suatu masa liburan dari pesantren, kita datang ke tempatnya habaib, datang ke tempatnya ulama. Saya datang bersama beberapa teman ke tempatnya Habib Saleh As-Segar, seorang da'i besar di kota Cirebon, mukhlis. Maka kita silaturahmi dan ditanya, kau ya Tahir, belajar di mana? Belajar apa? Apa yang kau pelajari? Maka kita katakan, kami di pondok, kami hanya belajar ilmu agama. Maka beliau mengatakan, nafasku jadi panjang. Aku senang, aku bangga. Aku memikirkan masa depan, siapa harapan kita? Tidak lain mereka yang duduk di pesantren. Pemuda-pemuda itu yang sedang menekuni ilmu agama. Syababul yaum, insya Allah nanti menjadi rijalul fath. Ini yang kita harapkan. Pesantren benteng terakhir daripada pertahanan kita, pertahanan ahlus sunnah wal jamaah, pertahanan agama kita. Lainnya sudah banyak yang rusak, banyak yang pecat, banyak yang tidak benar. Ini tahu-tahu sebentar lagi akan ada sebuah film yang akan diedarkan, The Santri, akan menceritakan kehidupan santri di pesantren. setelah kita lihat na'udzubillah min dzalik, merusak citra itu, digambarkan hal-hal yang dilarang dalam pesantren justru ada di situ. Lihat, tidak cukup semacam itu, siapa di belakangnya? Kalau prosedurnya sudah keras, lihat, kalau orang kafir pastilah yakini mereka akan memusuhi kita. Itu firman Allah. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum, sampai kita keluar dari agama kita. Tapi yang sesalnya, dari seorang ulama, kiai, profesor, doktor, ketua dari salah satu ormas Islam, ya Allah, sesak nafas kita. Kita mau kita hantam, kita lawan, nanti akan masalahnya jadi besar. Kita diam, kita mendapatkan efek sampingnya. Meninggalkan suatu kemungkaran yang sedang beredar. Na'udzubillah min dzalik. Di sedang kita propagandakan dari pesantren ke pesantren untuk memproklamirkan menolak ini film, karena merusak daripada citra Islam. Alhamdulillah, beberapa teman sudah melaksanakannya. Ngeri, kemusuhan dari dalam. Saya persingkat saja, kembali kepada jalannya salafun as-salih. Tanamkan dalam keyakinan kita, tidak ada seperti mereka. Tamrana ahsan min tamrihim. Nah, korma kita lebih baik daripada korma mereka, sekalipun mereka benar, apalagi kalau mereka bejat ataupun dosa. Tanamkan, kuatkan, didik daripada anak-anak kita. Kenalkan sejarah-sejarah mereka, sehingga kehidupannya selalu mengidolakan daripada salafun as-salih. هذا والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.